Selamat datang di pasukan cantik TM. Emang lagi cantik. Inilah saatnya Udin WMS akan berkolaborasi dengan DJ Arjun The Modif Production. cantik CM Remixer. Jangan lupa subscribe pasukan cantik TM The Best.